Lagu spesial buat kamu-kamu semuanya. Andaiku malaikatku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamaku. Perangkan akhir cinta kan abadi di tanah anarki romansa. Asik, you tepuk yang baru buat you can dance. Dosis kalu sabar bro. Hari-hari akan menderang. Cemerlang rindu kuasai udara panas ini. Alasanku ada. Pucuk surat telah tiba dan senja itu berdoa. Kalimat indah dan cintamu untuk para cinta. Say, I'm tired of all I can do. Bahasayaku dan lagu ini juga spesial buat yang di belakang sana, pasukan goyang holik. Halo. Iya, lambaikan tanganmu. Hai. Iya, kita nyanyi sama-sama lagi ya. Ku mau suruhkan dengan air mata. Bukan dengan air hujan. Oh, I'm not afraid. kerasa tadi, kurang keras, kurang kompak ya. Ya, yang keras dong, sudah makan belum? Belum? Podo wes, wes minum air hujan aja ya. Nyanyi sama-sama ya, satu, dua, kubah suluka. Satu lagi ya, kurang satu ya. Itulah.